Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah dari Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mau tanya, kata pegatan apakah kata cerai? Soalnya suami saya setiap marah suka bilang begitu. Pegatan itu kalimat cerai basa Jawa. Yo podo. Pegat, kowe tak pegat berarti tak cerai. Wong Jawa sing ngomong. Sekarang yang tanya wong Jawa ya tak jawab Jawa. Pegatan itu adalah kalimat cerai menurut bahasa Jawa. Lah wong Jawa kon ngomong tolak tuki ya enggak ngerti apa tolak tuki itu enggak ketemu. Ya wong Jawa ya pegatan. Kemudian ini masalah ilmu, masalah pegatan. Wahai hamba-hamba Allah, jangan gampang Anda mengucapkan kalimat cerai. Cerai itu guyonannya pun jadi. Lagi ngerayu istrinya, oh, ngomong tak taunya kamu aku cerai, guyonan. Jadi, hati-hati. Dalam keadaan marah pun dalam madhab kita Imam Syafi'i tetap jadi. Dan kami ingatkan, laki-laki yang ingin nundukkan istri aja pakai kalimat cerai itu adalah laki-laki yang enggak punya kelebihan. Jadi perempuan, perempuan itu kalau punya masalah sedikit langsung minta, cerai saja aku, itu perempuan, Anda jangan jadi perempuan. Makanya Alhamdulillah Allah Maha Kasih, hak cerai diberikan kepada kaum pria. Makanya jangan diobral kalimat cerai. Kalau cerai diberikan kepada kaum perempuan, bubar, gampang bubar pernikahan. Perempuan itu dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Ya enggak? Ya enggak? Ngaku dulu, nanti saya kasih nasihat yang baik. Cuman, inilah, bapak-bapak, kalau ternyata ada seorang istri mengatakan kalimat cerai-cerai aku itu kalimat saja, kalimat cerai. Artinya, bang, yuk membuat perubahan. Harus paham maknanya. Bahasanya cerai, tapi artinya bu? Bukan. Cerai saja aku. Maksudnya apa? Jangan gini terus, gitu loh. Ini laki-lakinya bebel juga. Cerai, ya sudah tak cerai. Bubarlah, jadi perempuan. Jelas ya? Ya ibu-ibu yang solehah, jangan gampang minta kalimat cerai. Diiyai nangis kau nanti. Biasanya yang gampang minta cerai itu perempuan yang punya kelebihan, punya gaji sendiri, punya ini, makanya banyak menjanda biasanya karena dikuasai kesombongan, minta cerai. Semoga yang sudah janda dapat suami yang soleh, amin, tapi jangan sombong lagi. Insya Allah gak apa-apa bu, justru ini nasihat yang paling enak adalah kalau ditekankan begini biar ibu lembut sama suami. Hei suami, baik-baik sama saya nanti. Suami yang gampang mengucapkan kalimat cerai, suami yang tidak punya kelebihan. Suami yang kasar ngomongnya, enggak punya kelebihan. Sering kami sampaikan, suami yang baik adalah tidak akan mencaci istri, kalaupun istrinya layak dicaci. Suami yang baik tidak akan memukul istri, kalaupun istrinya layak dipukul. Kadang suami main tempeleng kepada istrinya, cemen dia. Mau tinju sama istrinya. Sana di ring sana kalau mau tinju. Ini istrinya tempeleng ketebak ketebuk, siang hari tempelengi, malam digauli, kata Nabi. Nabi marah dengan orang seperti itu. Baik ya, yang lembut sama istri ya, yang patuh sama suami ya, indah. Sebelum masuk surga kayak di surga. Jangan gampang ngobrol kalimat cerai, guyonannya pun jadi. Tadi katanya waktu marah selain kalimat pegatan, jadi. Kalau begitu bagaimana? Anda segera ngadep ke ustadz setempat untuk menjelaskan masalah itu agar diberesin masalah Anda. Kalau masih bisa ditemukan, ditemukan. Kalau ternyata harus pisah, pisah. Barangkali cerainya lebih dari 3. Baik ya. Yang punya masalah kalimat cerai, yuk ngadep ke ustadz. Biar dirinci dulu permasalahannya, didudukkan permasalahan, lalu diambil sebuah keputusan hukum, dan Anda harus patuh dengan hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab.